Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam engkang sangat kawula hormati, engkang bahasa Jawa otabe se bahasa Madura, saya sangat beten kaula muljaki alhamdulillah. Kula so panjenengan sedaya kepangge wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng rungokno pengajian kitab Hikam. Mandar muga wonten manfaate fiddini waddunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula wingi kula kali panjenengan tutuk nomor 77 bagian nginggil. Sakniki kula ambek sampean nggih tutuk nomor 77 tapi 5 garis dari atas. Monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Mata fataha. Mata fataha ing dalam kapan? Fataha buka sapa Allah laka maring sira. Babal fahmi ing lawange pengertian, lawange kefahaman filman i ing dalam masalah penyegai Allah datang kita. Maksudnya ya napa bi an fahim ta kelawan yen to faham sapa sira anna dzalikal man'a ing satuhune mengkono-mengkono penyegah iku rahmatun dadi rahmat minhu saking Allah bika kelawan sira. Walaula annahu lamono ora ono sak temene Gusti Allah ya'lamu iku ngerti sapa Allah ya'lamu iku ngerti sapa Allah annahu ing sak temene man'u khairun iku luwe bagus laka kadue sira minal atoi ketimbang saking maringi ma anzala ora mongko ora nurunaken sapa Allahu ing man'u bika kelawan sira. Ada mongko dadi, mongko balik, mongko dadi mawon. Ada mongko dadi almanu opo penyegai Allah maring kita. Aisyara tegese dadi opo almanu dadiku ainal atoi kahanane peparing. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati saha kula mulyakaken. Dawune ke musonib mata fatahalaka babal fahmi filman'i. Lek sampean nang Gusti Allah dibukakno lawang pengertian tentang adanya pencegahannya Allah terhadap sebagian keinginan daripada kita. Artine kulo kali panjenengan memahami bahwa pencegahan yang telah diberikan oleh Allah dumateng kita sedoyo niku merupakan rahmat saking Gusti Allah untuk kita. Adal man'u mongko pencegai Gusti Allah nang kita niku dadi ainal atoi dadi kahanane peparing. Dadi ku andai kata kulo kali panjenengan niki mengerti bahwa pencegahannya Allah datang kita ini sebetulnya adalah merupakan rahmat saking Gusti Allah, maka pencegahan itu bukan malah dikatakan dan bukan diartikan sebagai pencegahan, tetapi justru diartikan sebagai ainul ato. Kenapa kok demikian? Nggih, walaula annahu ya'lamu annahu khairun laka minal ato. Andai kata Gusti Allah niku tidak mengerti kalau pencegahan itu justru lebih baik bagi kita daripada kita diberi, maka niscaya Allah tidak akan mencegah kita. Sampean nang Gusti Allah, sampean duwe keinginan, kepingin duwe usaha sing lancar, usaha nuku sing lancar. Jarine ati, lek lancar cepet sugih. enak isong ini krono jari tiang sak niki niku duit niku sangat kuoso. Orang dengan uang akan bisa menjadi rojo. Orang dengan uang bisa menjadi orang yang berkuasa. Tapi Allah punya kehendak lain, tidak sama dengan kehendak sampean. Akhirnya usaha sampean nang Gusti Allah mboten dikei lancar. Ndak dikei lancar niku bukan berarti Allah niku medit nang sampean. Dikei bangkrut usahae nang Gusti Allah itu bukan Gusti Allah iku nyegah nang penjaluke sampean, tidak. Bukan berarti pendungone panjenengan tidak diterima oleh Allah. Justru itulah sebetulnya Allah caranya menerima doa kita. Kita njaluk datang Gusti Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Sampeyan njaluk nang Gusti Allah, sing paling penting ku biasane lek wong urip nek donya kepingin duwe urusan donya sing lancar. Ternyata nang Gusti Allah ndak dikei lancar. Lho niki kadang-kadang sing ngono ndek ati lak ngeten. Iya, waktu iki njaluk nang Gusti Allah, njaluk ngene ndak tau dituruti. Koyok-koyoke ndak tau dituruti. Seakan-akan Allah tidak pernah mengkabuli keinginan kita. Lho lek wonten tiyang enggak ada perasaan bahwa dia berdoa, kemudian doanya itu karena tidak sesuai, apa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia doa kepada Allah, dia menganggap Allah tidak memberi atau doanya dianggap tidak diterima, nun sewu, berarti orang itu tidak faham dengan apa yang dikatakan pemberian. Sampean kepingin duwe titel sarjana nang Gusti Allah ndak dituruti. Duh ya apa awak iki kok gagal terus. Lho lek ana wong ngarani, lek ana wong ngomong gagal terus ngoten niku, berarti dia tidak faham dengan apa sebetulnya Allah memberi. Dek niku kepingin dadi wong pangkat, usaha kepingin dadi wong ngeten, kepingin dadi wong sing ngidul, kepingin dadi wong sing ngalor, bareng berusaha kok tidak sukses usahanya. Setelah usaha ini tidak sukses, dia kok punya perasaan bahwa keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lolek wonten tiyang enggak ada perasaan koyok ngeten, berarti dia itu tidak tahu dengan pemberiannya Allah, dengan hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ono arek lanang matenteng saka nyongkoter kepingin kawin karo sirsirane, kepingin kawin karo pacare, wong sing pacaran mulai sik kait SMP kelas 1 ngantek nang kuliah. Cuma kuliah ndak podo, sing wedok kuliah nek Jakarta, sing lanang kuliah nek Bandung. Jarine ati kira-kira dialah pasangan saya yang paling tepat untuk mendampingi saya dalam kehidupan saya sehari-hari sampai akhir kehidupan nanti, sampai akhir hayat nanti. Barang dong dingekate dijaluk nang sing lanang, ternyata nang waline manten wedok kok ndak diterima. Dek ndonga, ya Allah Gusti, kulo nyuwun datang panjenengan, kulo kajengi rabi kali niko Gusti, pokok kulo lek mboten oleh lare sing namine Maryam niku kulo mboten katene kawin Gusti. Sing wedok jenenge Maryam, sing lanang jenenge Rajul. Pokok kulo kawin kali niku tok, lek mboten kulo mboten kajengi kawin. Nyuwun kulo Gusti datang panjenengan, tolong sukseskan keinginan saya ini, kabulkan keinginan kulo kangge kawin kali tiang estri sing jenenge Maryam. Ternyata setelah diminta kok ndak berhasil. Setelah tidak berhasil, si jenenge Rajul niki punya perasaan bahwa permintaannya kepada Allah tidak dikabulkan. Penjalu enang Gusti Allah gak diterima. Wong sing ngoten niku berarti dia tidak faham dengan ainul atok, mboten faham karo kekarepane Gusti Allah, ndak faham karo peparingi Gusti Allah. Lek tiang faham mboten ngoten. Kenapa kok demikian? Karena kalau dia menyadari, dia meminta merah kepada Allah kok dituruti jadi putih. Kalau dia menyadari bahwa pemberian yang diberikan oleh Allah itu sengajanya pancen putih. Senajan kulo ambek sampean njaluk abang, senajan kau leben sampian minta merah, tapi kekarepna pangeran ni kepote, maka yang menang adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang putih. Dan kalau Allah memberi putih, maka Allah lah paling mengetahui. zat yang sangat mengetahui bahwa yang akan membawa manfaat kepada sampean adalah barang yang putih itu tadi. Lek wis Allah mengetahui bahwasanya barang yang paling bermanfaat itu barang putih, ya ndak mungkin sih Gusti Allah niku akan memberikan yang merah seperti yang sampean minta. Lu oleh sampean niku mboten lego, oleh sampean niku ndak puas krono njaluk abang dikai putih, niku krono sampean ndak faham dengan ainul atok, dengan kahanan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nang sampean. Sehingga ketika rojul niki njaluk nang arek wedok sing jenenge Maryam, begitu permintaannya ditolak oleh orang tuanya, si rojul niki putus asa. Lho lek wis putus asa niku berarti dek ini ku ndak ngerti nang peparingi Gusti Allah. Allah ndak mungkin akan memberikan sampean merah sekalipun sampean njaluke abang. Napa o? Krono Gusti Allah tahu kalau sampean diberi merah oleh Allah, maka akan terjadi madorot yang sangat besar, akan membahayakan sampean, membahayakan keselamatane sampean. Dadi Gusti Allah nak ngekei sing abang, nang Gusti Allah dikei sing putih. Iki lho kon tak kei putih ae, kon manfaatan putih iki. Iku jenenge zat al-hakim. Allah niku zat yang maha mengetahui. Iku lambek sampean kan mboten weruh. Mek duwe rasa seneng, aku kepingin abang. Tapi Allah mboten lek dikei abang bahaya, kaya ono putih ae. Lah, kalau kita tahu seperti ini, kita tidak akan punya faham, tidak akan punya pengertian bahwa Allah mencegah pemberian kepada kita itu dianggap pencegahan. Tapi kalau kita faham pencegahan Allah kepada kita, maka menjadi ainul atok. Napa sebab ya niku wau? Sampean njaluk abang, Allah yang lebih tahu. Lek sampean dikei abang berbahaya, kei putih ae. Sampean njaluk ireng, berbahaya jari Gusti Allah, aja dikei ireng, kei ono biru ae. Sampean njaluk luru, jari Allah berbahaya, aja kei luru, kei ono siji ae. Sampean njaluk siji berbahaya jari Allah, aja kei siji, kei ono luru ae. Itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lan kadang-kadang permintaan kita ini cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sampean njaluk luru, jari Gusti Allah ya wis manfaat luru iku, dikei luru. Sampean njaluk biru ya wis manfaat kei biru, kei ono biru. Dan itu ainul atoknya. Ainul atok niku sing weru namung Gusti Allah. Lah kula kali panjenengan bakal mengetahui dengan ainul atok kalau kita dikersano dadi wong sing weru. Mila diaturaken dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci ya Allah kamu. Panjenengan niku maha suci Gusti Allah. Mboten wonten ilmu kejaba sing diparingaken sampean dateng kula. Ilmu iki ana ndi Gusti Allah, Pak? Dudu ana ndi sampean? Masih sampean duwe ilmu, duwe titel macam-macam, lek ngomong enak ilmu iki dikuasai, ilmu iki dikuasai, ilmu iki dikuasai. Asli ni aku ambek sampean niku ndak duwe apa-apa. Sing duwe ilmu namung Gusti Allah. Kalau kita hanya menerka, menebak saja, tapi kalau Allah sudah tahu. Sing jenenge Yazid iki umure piro? Mati ning besok tepat dina apa, tanggal pinten, tahun pinten niku Allah weruh. Lek kula mboten weruh masih awak kula dhewe. Nyawa yang jelas saya gunakan keluar masuk setiap hari. Kula mboten weruh kapan nyawa ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dikatakan bodoh. Menungso niku asline kabeh niku goblok. Nun sewu. Loh, kok kabeh menungso goblok? Nggih, yang punya sifat ilmu hanya Gusti Allah. Menungso niku mek menang penampilan tok. Gagah-gagah sehat-sehat dipateni mati, kaya penyakit ngelembrek pisan. Wa minal fahmi, lan iku setengah saking faham. Filman ing dalem penyegahe Allah datang keinginan kita, dalang datang kekarepan kita, ma utawi dawu saya tikang bakal teko apa ma fi qaulihi ing dalem dawane musannif wa mata mana'aka asyhadaka qadruh qahruh wa mata mana'a lan kapan-kapan nyegah sapa Allah ka ing sira asyhada mongko ningalaken sapa Allah ka ing sira qahruhu ing penyerenge Gusti Allah ila akhir hingkin. Mungkin wonten dawuh malih niki keterangan yang lebih luas daripada dawuh mata fatahalaka babal fahmi filman i adal man'u ainal atok niku mungkin. Saniki niki mek sekedar secara global mawon lebih jelasnya mangke. Mata fatahalaka babal fahmi filman i soral man'u ainal atok mungkin. Monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwanu utawi piro-piro barang kang maujud. Al-mukawwanatu tegese piro-piro barang kang den wujudaken Gusti Allah. Barang kang den ciptaaken Gusti Allah. Alati kang lin nafsika duwe nafsu. Fiha ing dalam mukawanat hadzun apa bagian min mata'id dunya saking bondo dunya wa zahrati halan papaisi dunya zahiruha iku utawi zahire mukawanat ghirratun iku bujukan iku tipu muslihat tipuan lafat ghirratun iku bi kasril ghini kelawan kasra ghin aisababun tegese iku sebab fil iltirori ing dalam kebujuk piha kelawan al-mukawanat lihusniha krono bagusi al-mukawanat wabah jatiha tegesi bagusi al-mukawanat wabatinuha utawi batini al-mukawanat ibrotun iku dadi pekiling bikasril ain kelawan kasroi ain aisababun tegesi dadi sebab fil iktibar yang dalam ngalap ibarat biha kelawan mukawanat wal ingkifafilan nyegah anda saking mukawanat likubahiha krono oloni al mukawanat wakhisatihalan asori al mukawanat wanadhorilan ningali ila akibatiha maring pungkasani al mukawanat waya utawi akibat alfana uiku sirno al akwanu utawi piro-piro barang kang maujud barang kang tinemu ay kullu ma yumkinu ayyakuna lin nafsi fi hadzun min mata'id dunya sing dikarepaken kelawan al akwan niki setiap sesuatu yang mungkin di situ ada bagian nafsu niku jenenge mukawanat nopo mawon yang kita terima sing cocok karo nafsu niki jenenge al mukawanat wonten di mriki barang-barang al-mukawanat yang merupakan bagian daripada nafsu yang berupa materi duniawi dan keindahannya niku zohiri adalah merupakan satu bujukan sampean eling niki donya api koyok nopo zohiri adalah bujukan deloane koyok enak manggoni umah api manggoni umah mentereng manggoni umah mewah duwi emiliatan sembarang duwe, warung duwe, hotel duwe, toko duwe, perusahaan apa mawon duwe, pom duwe, koyok-koyok enak. Lek kita telusuri zahire donya niku kabeh adalah merupakan satu bujukan. Ya nopo caranya ngonceki kalau donya niku adalah bujukan. Nggih kuatah dari beberapa sudut donya niku tetap bujukan. Ha niki sampean nyekel duwe atusan ewu sak gebok, jumlahe 50 juta. Digawa lunga ngalor ngidul kena iso blonjo nang rono blonjo iki blonjo iko disekek nang omah tutuk ndek omah duwe ilang ilangi ndak tanggung-tanggung 20 juta krono ilang ngamuk nang sing wedo dik sama ndak ngerti duit ta 20 juta ono kene ndak ertu mas ndak eru aku ndak buka-buka sae sampean blas ndak eru lek ndek jerone sak sampean iku ono duit sing lanang jawab, ndak mungkin. Lek sampean ndak weru nang dhuwit sing ana ndek sakku ndak mungkin, ndek. Omah iki sing iso mlebu masuk mek aku tok karo sampean. Sampean ngaku ndak ngaku tetep sampean sing nyolong. Sing wedok jawab, "Lho, ya apa sih Mas, wong barang aku ndak weru. Nang sampean diarani nyolong, ya apa sampean iki?" Kapan aku sing jekek Mas? Ndak wis, pokok sing ngono ndek. Omah iki aku ambek sampean to. Ya apa sampean kudu nempuhi. Ya apa sampean kudu ngenteni. Lho Mas, apa sing kate tak gawe ngenteni? Dan kenyataannya saya tidak merasa berbuat apa-apa. Kulo ndak ngerasa nglakoni nyolong duwe sampean, Mas. Aku ndak weruh lek sampean gawa duwe seto sampean duwe ilang kok ngarani aku. Ndak wis. Sampean ndak ngenteni mulya sampean. Tak pegat saiki sampean. Sampean ndak jujur dadi bojoku. Sampean ndak iso tadi tandone dhuwit. Sampean ndak iso dadi gentonge dhuwit. Saiki sampean ndak gelem ngaku lek sampean nyolong dhuwitku sampean tak ngomuli. Mulih. Sing wedok jawab, "Mas, ndak ilok ngono iku, Mas." Sepindah malih bapak ibu nek tukaran karo sing wedok, tolong jangan sekali-kali mengucapkan kalimat talak. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat pegat. Lek sampean ngomong talak nang bojone, ngomong pegat nang bojone, maka resikonya adalah terjadi perceraian. Akibat dari terjadi perceraian iku sampean ndak oleh ngumpuli sing wedok. Lho lek kepeksa ni koyo nopo? Mas yo kepeksa tetep dadi. Mas yo krono murang-muring ndak sengaja muni pegat tetep dadi. Lan pegatan niku lek sampe ping telu sampean menjatuhkan kalimat talak terhadap istri Anda sampai 3 kali, resiko yang harus Anda terima, Anda tidak boleh rujuk kembali nang sing wedok niku wau. Lek wis dak oleh rujuk, berarti sampean lek kepingin balik maning nang sing wedok kudu gawe muhalil. Bojo sampean mang kudu dikawin wong dhisik. Mari dikawin kongkon jima, mari jima lek karep kongkon pegat. Mari pegat ngelakoni iddah, baru iso dadi bojo sampean. Nek ndak ngoten ndak iso dadi bojo sampean. Pun, kita kembali lagi kepada cerita yang tadi. Yopo aku wis ndak percaya nang sampean saiki. Mulyo. Mulih sing wedok. Barang pun mulih sing lanang getun. Iya ya opo yo. Anake loro cilik-cilik. Sing siji umur 3 tahun, sing siji si umur 6 bulan. Krono sing wedok ditundung mulih anake dijarno ndek omahe. Sampean ngemban dhewe. Soro-soro dewi. Opo sampean kok bisa bersikap ngeten nang sing wedok? Hanya karena kehilangan uang sampean iso nundung sing wedok, iso ngilono sing wedok, cemburu buta, ndak ana bukti sampean ngarani sing wedok. Opo? Krono sampean kesenengan nang duwe. Lek wis kesenengan nang duwe, maka uang itulah yang menjadikan sampean bercerai dengan istrinya. Padahal sampean kumpul karo sing wedok. Mari ngono nyambut gawe, perlu ne nyambut gawe ki duit kangge nguripi bojo lan anak. Setelah uangnya hilang kok justru bojone sing ditundung. Niki kula mbek sampean iki nyeblang rel kereta api krono sampean niku kebujuk urusane donya. Sepindah malih zahire donya itu adalah selalu merupakan tipu daya. Ojo terlalu percaya nang donya sampean. Konco-konco sing kadang-kadang ora wedi nang Gusti Allah, hanya dengan uang 500.000 mereka mampu dan mau dengan legowo mateni uang podo islami, istilahnya pembunuh bayaran. Tiga duit 500.000 gelem baca uang. Bayangkan nih piro gede nih dosane mateni uang pak. Sampai tiga duit 500.000 kok gelem. Lek ndak krono jahati dunyo. Jahat dunyo niku. Mergane sampean lek berurusan kari dunyo nggih sakerso lah, sakerso panjenengan. Hati-hati, jangan terlalu percaya nang sing dunyo niki. Lek wis kenek dunyo nun sewu, ndak nampik niku wong bodoh. Ndak nampik niku wong pinter. Wong biasa, wong pangkat, wong tani, kiai, ustad, nun sewu, kabeh podo. Sampai masih sing ngomong niki lek urusan donya ya wis padha. Mila kula aturaken kula ngomong niki sing akeh jurusane nang awak kula dhewe tok, Cak. Duduk nang sampean niku nomor 2. Sing paling penting niku nang ati kula. Donya niku lek ditelusuri dipeloni lek wis nemen senenge, waduh. Dikongkon apa mawon nang donya mesti gelem. Nyikut dulur mergo donya. Ndak nyopo nang kanca mergo donya. Kula sering krungu omongan di politik, tidak ada teman yang lama. Tidak ada kawan yang kekal. Niki sing ngomong dudu wong biasa niki wong pinter niki. Lul ewis wong pinter ngomong koyo ngeten ya apa wong bodoh. Di dalam politik tidak ada teman, tidak ada kawan. Apa sing ono? Ya kepentingan. Lek wis ono sampean ngarani kepentingan, berarti kula ambek sampean niki ndak bakal apik nang menungso hanya karena kepentingan itu tadi. Lek wis krono kepentingan niku tadi, kepentingan niku sing jelas urusan donya. Urusan duit sing gede niku. Andai kata terjadi urusan akhirat niku adalah buahnya. Krono apa kok ngoten? Krono ndelok donya saking njabane tok. Lek wis didenyok donya urusan njabane tok, pasti kula ambek sampean terbujuk. Tapi nuwun sewu, bukan berarti kula ambek panjenengan kula niki ngelarang panjenengan politik, tidak. Politik itu harus. Manusia yang tidak berpolitik, maka dia akan dimakan oleh politik. Tapi jangan dijadikan tujuan utama. Kira-kira tujuan kula kali panjenengan niki duduk donyone. Dadi lek didelok toko donyone niku bujukan, lek didelok toko batine iktibar. Wa batinuha ibratun. Batine donya niku adalah satu tauladan. Artine satu tauladan ai sababun fil iktibari biha. Merupakan sebab ing dalam ngalap tulodo biha kelawan donya wal inkifafilan nyegana saking donya liku biha krana olone donya. Wong niku lek ngerti bahwa donya niku akan membujuk kita. Donya niku jahat, donya niku kejam, maka dia akan menjauhi donya niki. Artine menjauhi duduk duwe-duwe dikek-kek nonang uang boten. Ketika kita punya permasalahan urusan dunyo, dunyo niki dicoplok gandidik. Ojo sampai kita ini akan menjadi orang yang melanggar syara'e Gusti Allah krono urusan dunyo. Ngoten. Duduk berarti lek duwe-duwe sing bok kongkon kek-kek nonang uang yo boten to pak. Lek duwe-duwe bak tukut kek nonang uang anaknya sampean mangan opo. Lah sampean lek butuh katene gawe nopo? Lek sampean di urusan krono masalah dunyo sampean sampe kate tukaran ambek tonggo, tukaran ambek dulur, nun sewu, kecintaan sampean nang dunyo saat itu sampean kurangi didik-didik. Ya wis tak usahane, wis tak kenek katene ya opo. Prosok wong iku jujur. Ndak ngakal-ngakali utang ya tak kei ternyata koyok ngene ya wis babano wis lho. Babano niku penting. Milo saking menika mandar muka kula kali panjenengan dados tiang engkang betul-betul bisa mengambil dan menyerap isi daripada nopo engkang dipunaturakan dening kitab hikam kolowau. Sakmenten engkang saged dalam aturake wonten salalu putih kula nyuwun agungi pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.